Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala syarihu rahimahullah taala wa fi hadza anna talibal ilmi yambaghi lahu ay yakuna muhayyian nafsahu wa muhayyian al-mas'ulu lil ijabati ala su'alihi fi husnil jilsati wa fi husni wad'il jawarihi fi husnil jalsati fi husnil jalsati jalsati jalsati wa fi husni wad'il jawarihi fa fil qurbi minhu wa hadha na'un minal adabi muhimmun fa inna su'alal su'ala talibal wa inna su'ala talibul ilmi talibi mudafun talibil ilmi lil alimi aw su'alul muta'allimi su'ala ma'tuf ke su'ala oh iya aw su'alal muta'allimi li talibil ilmi lahu asarun fi qabulil alimi lis su'ali wa fi intifahihi lil jawabi faqad dhukira fi adabi talibil ilmi wa fil kalami alaihi anna ba'dal ulama'i minas salafi kanu yunashituna li ba'di talamidatihim fayu'tunahum wa ba'duhum la yanashitu la yunashituna lahu fayu'tunahu ba'dal kalami alladhi yakunu amman aw la yakunu muktamilan min kulli jihatihi wa dhalika raji'un ila husni adabil muta'allimi aw talibil ilmi fa innahu kullama kana al muta'allimu aktsara adaban fi jilsatihi wa fi lafzihi wa fi su'alihi kullama kana awqa'a fi nafsil mas'uli nah fayahrisu wa yatahayya'u nafsian li jawabihi di annahu man ikhtaroma itu hamzah wasal oh ya ikhtaroma man ikhtaroma uhturima nah wa man aqbala uqbila alaihi wa hadha fihi anna nata'adzaba jami'an bihadzal adabi. Tayyib barakallahu fiik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih dari syarah hadis Jibril ya. Mengenai kemarin tafsir wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi. Itu ada dua tafsir. Beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau di atas kedua paha. Nah, domir haknya itu ada dua tafsir. Satu kembali kepada Jibril, satu lagi kembali kepada Rasulullah SAW. Nah, kemarin ditarjih oleh Syekh Shalih Al-Syekh yang paling bagus kembali kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, kenapa demikian? Li ajli an takuna ad-dhamairu raji'atan ala nahwi ma raja'at alaihi al-jumlatul ula. Supaya domirnya itu kembali seperti pada jumlah yang pertama, kalimat yang pertama. Kan kalimat yang pertama apa? Fa asnada rukbatayh ila rukbatayh. Ya, ini tafsir yang pertama ya. Ya. Wa kaffaihi ala faqidayh. Jadi meletakkan kedua telapak tangan beliau ke kedua paha beliau, Nabi. Nah, tafsir yang kedua meletakkan ke paha beliau sendiri. Ya, wada kaffai nafsihi ala fakhidai nafsihi. Wa hada adabun minhu amama maqamin nabi. Nah, itu adab. Ada dua tafsir. Apa Pak Suheri? Dua-duanya bisa. Di sini Syekh Shalih Al-Syekh tanpa ada qarinah tarjih yang sorohah. Namun beliau menyebutkan at-tafsir al-awwal. Ah. Taib, beliau ketika mengedepankan tafsir yang awal ini taqaddum ini ya dulu ala at-tarjih. Ya, menunjukkan pada tarjih beliau. Taib, wa fi hadza kata Syekh Shalih Al-Syekh, anna talibal ilmi, maka dalam hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa talibal ilmi, seorang penuntut ilmu. Ya, kita ini udah penuntut ilmu belum? Lagi. Belum ya kayaknya ya. Masih penuntut ilmu kecil. Talib itu yang belajar betulan, ya, intensif, ya. Nah, dia buka sat dia belajarnya. Kita ini belajarnya apa nih? Murojaah kagak. Nah. Ya, para ulama aja disebut mereka cuman talib. Nah, ulama aja talib, lah kita apa? Ya. Allah musta'an. Ya, nah sepatutnya bagi penuntut ilmu yan bagi lahu. Ya, ini sepatutnya bagi dia ayyakuna muhayyian nafsahu. Dia mesti mempersiapkan diri dia. Apa irabnya nafsahu sini Abu Kila? Abu Kila. Gampang ini. Hah? Loh, kok tahu kit? Aduh, Semarwan. Dah. Mafuli Haji barusan Mafuli Haji langsung lagi Haji. Gimana? Siapa yang bisa jawab nafsahu? Mah, belum. Siapa yang bisa jawab? Pak Ahmad? Lah, maf'ul bih. Mana amilnya? Amilnya mana Bu Kila? Muhayyian isim fa'il. Dia minal asma allati ta'mal amal fi'il. Di antara isim fa'il yang beramal amal fi'il. Ya, sepatutnya bagi dia ayyakuna muhayyian. Dia mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Nafsahu. Mempersiapkan diri dia. Jadi lafaz nafsu ainu jangan selalu diidentikan dengan taukid ya. Hah? Entar antum mengatakan uhibbu nafsaha gitu kan. Entar taukid lagi. Maf'ul bih itu. Wa muhayyian al-mas'ula. Dia mempersiapkan juga. Ya, yang ditanya tentang apa persoalan yang ditanya lil ijabati ala su'ali, ya, untuk menjawab atas pertanyaan yang disodorkan kepadanya. Kalau dia jadi talib kan dia nanti bisa jadi dia ditanya fi husni jilsati, bagaimana baiknya dia dalam duduknya dia di majelis, wa husni wad'i jawareh, bagaimana bagusnya dia meletakkan anggota badan dia, menempatkan anggota tubuh dia ketika dia bermajelis, apakah dia sebagai talib atau sebagai muallim, ya. Nah. Apa? Duduknya itu kalau talib udah belajar. Ambil nyatet. Hah? Ambil nyatet gini, ya. Ya, gimana ini? Apalagi belajar online sambil tiduran. Tidurnya di paha istrinya lagi. Aduh. Hah? Gimana mau barokah itu? Enggak masuk. Ya. Tidurnya di paha istrinya lagi begini. Ambil klik-klik kuping ya. Utangnya serius. Iya. Badan kayaknya nanti semuanya, ya. Nah, memang bagusnya begitu. Kalau kajian online itu dihadirin tuh, kameranya dihidupin. Oh dimatiin? Oh, udah, ambil kilik-kilik kuping. Persis itu Fikri, kalau ini online dari Saudi ya tidur, tidur. Nah, kayak gitu. Ya. Makanya bener-bener. Mana lagi tadi? Wa fi taqwa fil qurbi wa fil qurbi minhu. Dan bagaimana dekatnya dia dengan sang pengajar. Wa hadha naw'un minal adabi. Dan jenis dari adab ini muhimun, sangat penting sekali. Ya, adab bermajelis ini. Fa inna su'ala talibil ilmi lil 'alimi, karena pertanyaan yang disodorkan seorang talib kepada pengajarnya, ya. Au su'al al-muta'allim li talibil ilmi, atau pertanyaan pembelajar kepada yang disodorkan kepada talib ilmu, kepada penuntut ilmu yang lain, lahu asarun, memiliki dampak efek pengaruh fi qabulil 'alim li su'al. Bagaimana si alim, si pengajar menerima pertanyaan wa fi iftihahi lil jawab, dan bagaimana dia membuka, ya, membukanya untuk menjawab. Waqad dzukira fi adabi talibil ilmi, telah disebutkan dalam berbagai kitab-kitab yang di situ dibahas adab-adab menuntut ilmu, wa fil kalami alaih, dan juga ya pada pembahasan mengenai hal ini, anna ba'dal ulama'i, bahwasanya sebagian ulama minas salaf, dari kalangan salaf, kanu, ini boleh dibaca yunashitun, ya, boleh dibaca ya yansutun. Nah, kalau kita bahas yang sutun, mereka bergairah gitu. Mereka lebih antusias liba adik talamidatihim, terhadap sebagian para murid-murid mereka. Fayutunahum, ya, ketika muridnya beradab, pertanyaannya bagus, maka mereka para pengajar ini memiliki antusias terhadap murid-murid mereka. Akhirnya mereka memberikan jawaban kepada murid-muridnya dengan jawaban yang bagus. Ya. Wa ba'dahum ma'tuf kepada anna ba'dal ulama. Ya, la yansutuna lahu. Enggak memiliki gairah. Enggak memiliki antusias kepada pertanyaan yang disodorkan kepadanya. Akhirnya apa? Fa yu'tunahu ba'dal kalam. Akhirnya si pengajar ini hanya memberikan jawaban ya, sebagian ya udahlah secara global aja. Mujmal aja kepada si penanya. Ya. Alladhi yakunu aman, yang sifatnya hanya umum. Nah, enggak terperinci. Akhirnya si murid paham secara global, secara umum. Ya. Karena gurunya enggak antusias. Ah, ini nanyanya enggak benar nih. Udah. Ustaz, boleh enggak ini? Boleh. Udah, gitu aja. Enggak boleh, udah. Kalau nanyanya bagus, enggak boleh. Kenapa? Karena Allah berfirman begini, wajul istidlalnya begini, nah, maka syarah hadisnya dan ayat ini misalkan muqayyad atau mutlak, nah disebutin kaedah-kaedahnya dan dibawakan kalam-kalam salaf yang selaras dengan jawaban ustaz tadi. Tapi kalau ada global, boleh gak? Gak boleh, udah selesai, udah. Nah, akhirnya betul-betul madhab si penanya madhab ustadznya itu, nah, taklid, nah. Ya kan? Kan kalau disebutin wajul istidlalnya, ini ada imam-imam yang seperti itu, hakikatnya si talib mengikuti pendapat imam, ya enggak? Pendapat imam. Nah, boleh enggak perempuan apa? Boleh enggak setelah berwudu menyentuh lawan jenis yang bukan mahram? Istri itu bukan mahram ya. Yang namanya mahram itu yang haram dinikahi. Kan istri antum nikahi. Nah, dia bukan mahram. Boleh enggak? Enggak boleh. Batal wudu? Batal. Dalilnya apa? Aula mastumun nisa. Ya. Kalau penanyanya bagus. Tafsirnya disebutin, tafsir Ibnu Mas'ud, tafsir Ibnu Umar, ada di dalam tafsir At-Tabari. Adapun tafsir Ibnu Abbas, itu tafsir aja. Masa kalah Ibn Masud sama Ibn Abbas, sama Abdullah bin Umar kalah sama kalah Ibn Abbas. Ya. Kalah Ibn Abbas yang namanya lamas itu jima, itu kalah Ibn Abbas. Ini kalah Ibn Masud min kibari sahabah. Nah. Oh gitu. Nah, enak kan? Wajul istidlalnya apa? Ini kata Imam Syafi'i. Nah, ini ayatnya begini. Mantuknya begini, mafhumnya begini. Oh, jadi ngerti. Ya. Tapi kalau nanya nyentuh lawan jenis batal enggak? Batal. Udah gitu aja. Wudu nyentuh lawan jenis batal enggak? Batal. Udah gitu aja. Enggak batal. Udah gitu aja. Jadi kalau nanya bagus disebutin dalil-dalilnya, pemahaman para salafnya. Ya. Pemahaman para salaf. Ini penting ya, kalau ngasih jawaban pakai dalil harus pakai pemahaman para salaf. Ya, kan katanya kembali Quran dan sunnah alamat madhab salaf. Berarti mesti pakai ala fahmi salaf. Ya, kata Imam Ahmad apa? Iyaka iyaka antataka lam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Nah, hati-hati ente berbicara masalah agama yang ente di situ enggak punya imamnya. Makanya dulu kalau para salaf mendengar, melihat seorang beraktivitas dalam agama, berbicara agama, yang gak pernah ada salafnya ditanya, man salafuka fi hadza. Nah, sammu lana rijalakum. Ayo, siapa salafmu kayak begini? Coba sebutin rijal kalian. Para salaf kalian itu siapa? Kayak begitu. Mana lagi tadi? Aula yakunu muktamilan. Atau jawaban yang ya enggak sempurna lah. Enggak full min kulli jihati, dari segala aspeknya. Jawabannya enggak full. Wa dzalika raji'un ila husni adabil muta'allim. Nah, ini semua kembali kepada bagusnya adab seorang pembelajar atau talibil ilmi atau seorang talib. Fa innahu kullama kanal muta'allimu aktsara adaban. Nah, adaban apa irobnya si Marwan? Ayo. Apa ayo? Ah, saya Marwan. Siapa ikhwah yang tahu? Hal. Oh, hal tamis, coba kila benar. Oh, dari aksara. Ya, aksaranya khobar kana. Maka semakin seorang talib tadi adabnya itu semakin bagus, ya. Fi jilsatihi dalam bermajlisnya, wa fi lafzihi dalam ucapannya, wa fi su'alihi dalam dia menyodorkan pertanyaan, kullama kana auqa'a fi nafsil mas'ul. Maka itu semakin mengena pada diri orang yang ditanya. Nah, dia semakin bagus. Itu semakin mengena ke ustadznya, ke muftinya, ke syekhnya. Ya. Fa yahrisu. Maka ustadznya akan antusias. Wa yatayahayyau nafsiyan. Ya, dia menyiapkan diri dia li jawabih, untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan yang disodorkan kepadanya tadi. Li annahu man ihtarama, karena barang siapa yang memuliakan orang lain, oh terima, dia akan dimuliakan. Wa man aqbala, siapa yang fokus, ya, uqbila alaih, maka orang lain pun juga akan fokus kepada dia. Fa hadza fihi an nata'addaba jami'an bihadzal adab. Maka dengan hal ini kita beradab, ya, semua dengan adab seperti ini. Nah, faddal, baca berikutnya. Nah, Syekh Abdul Majid, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Famatsalan al-hadhu, ha? Al-hadhu. Al-hadhu 'ala ba'dil muta'allimina annahu idza ata yas'alu 'alimu yas'aluhu bi ata yas'alu al-'alima. Maful ya. Idza ata yas'alu al-'alima yas'aluhu bi nadiyati wala bi nadiyatin wala yas'aluhu 'ala annahu mustafidun. Fayajlisu jilsatu jilsatan. Fayajlisu jilsata alimi nafsihi. Au yajlisu jilsata al mustagniya. Wayadahu fi wad'i laysa min al adab. Fi wad'in laysa min al adabi. Fi wad'in. Wahidatun huna wal ukhra gunakan. Wajismuhu aidon fistirkhoi tamin. Laisa fihi fistirkhoin tamin. Fistirkhoin tamin. Mana berangkat kerja? Laisa fihi al istijma'u wa nahwa dhalik mimma yadullu ala annahu ghairu muta'adabin ma'al alimi au ma'a talibil ilmi alladhi sayastafidu minhu. Wahadihil adabu laha atharu ala nafsi, laha atharun, atharun ala nafsiyatil alimi au mujibi, awil mujibi. Fa innaka yuturidu anta khuda minhu al ilmi, al ilma, maqul dari ta'khud, anta khuda minhu al ilma. Wa kullama kunta adalla ala wajhi syar'i fi akhdil alimi kullama kana al alimu aktsara iqbalan. Tamis juga nih ya, alaika. Wa li hadza tajidu anna aktsara ahli al ilmi lahum khawasun wa hadhihi al khoso al khususiyati khususiyatu rajiatan. Khobar mubtada. Ya. Rajiatun. Hadi khususiyatu rajiatun ila anna hadha muta'allima al. Alnya jangan di iya. Korupsi. An anna hadal muta'allima kana muta'addiban fi muta'addiban muta'addiban fi lafdihi wa fi ta'a wa fi ta'amilihi ta'amulihi wa fi ta'amulihi wa fi kalamihi wa fi harakatihi ma'a syaikhihi mimma mimma ja'ala syaikhuhu syaikhuhu yathiqu fihi yathiqu fihi wa yuqbalu alaihi wa yuqbilu alaihi wa yu'tihi minal ilmi ma la yu'tihi ghairuhu ghairuhu bukan fa'il ya maf'ul tsani oh iya yu'ti ya wa yu'tihi min tajarubihi fi hayati fil hayati wa ma'al ilmi wal ulama'i wa fil umuri wa fil waqi'i bima la yufid la yufiduhu ghayra ghayra al muta'addibi ma'al muta'addibi al muta'addibi al muta'addibi ma'ahu fa hadhihi na'khuduha min hadithi jibril alaihi salam wa na'khuduha aidan min kisatil khodari ma'a Musa alaihi salam fi suratil kahfi wa hiya hariyatun bil ta'mili bita'amuli fi adabi talibil ilmi. Nah, barakallahu fi. Ya, fa masalan alhadu ala ba'dil muta'allimi. Misalkan ya, saya melihat, memperhatikan kepada sebagian para pembelajar. Kata Syekh, annahu ida'ata yas'alu al-alima. Bahwasanya si pembelajar ini apabila dia datang, dia bertanya kepada seorang alim, yas'aluhu binadiyatin. Wala yas'aluhu ala annahu mustafidun. Dia bertanya namun dengan pertanyaan yang kurang adab. Dia enggak bertanya seakan-akan dia itu mustafid, ingin faedah, mencari faedah. Faya jilisu jilsatal alim. Ini jilsah ini maf'ul mutlak, fungsinya apa? Libayan. Bayan apa nih? Bukan taukid amil, tapi apa? Libayan jinsil amil. Ya, dia duduk tapi duduk itu seperti duduknya seorang pengajar. Pengajar itu sendiri. Ya, dia nanya, sih, indisual sih, gayanya songo, ya, indisual sih, mahukmu kada wa kada, pahukum begini begitu, ya, taib, au ya jilisu jilsatal mustaghni, atau dia duduk seperti duduk orang yang enggak butuh ilmu, ya, enggak butuh jawaban. Syekh, apa hukum menikah dengan teman istri? Nah. Kayak gitu, ya kan? Apa hukum ya, menikah lagi ketika istri saya di kampung, gitu kan? Misalkan, ya. Wayadahu fi wad'in dan kedua tangannya itu ya dia letakkan itu laisa minal adab yang enggak ada adabnya wahidatun huna wahidatun ukhra wahidatun ukhra hunaka ini mungkin ada kalau ada visualnya sih lebih bagus nih. Apa ngasih contoh mungkin ya satu tangannya di sini satu tangannya di situ mungkin begini laya-laya wajismuhu aidan fistirkha'in tamin juga badan dia juga itu dalam keadaan rileks yang full ini orang mau pelesiran mau ngaji gayanya ya baik Laisa fihi al-istima'. Enggak ada istima' badan dia. Semua badan dia terfokus, terkumpul dalam satu keadaan. Enggak ada. Wa nahu dzalika, dan yang semisalnya mimma yadulu ala annahu ghairu muta'addibin. Yang menunjukkan dia ini enggak beradab. Ma'al 'alima, ma'al 'alimi au ma'at talibil ilmi. Ya, tidak beradab terhadap orang alim atau terhadap penuntut ilmu. Alladhi yastafiduhu minhu, yang nanti orang para penuntut ilmu juga akan mengambil faedah dari dia. Wa hadhil adabu, adab-adab seperti ini, laha asarun, ini memiliki dampak pengaruh, ala nafsiyatil alim awil mujibi, kepada diri si alim yang akan memberikan jawaban, atau ya orang yang akan memberikan jawaban pada dia. Fa innaka turidu an ta'khudha minhu al-ilma, anda ingin mengambil ilmu dari dia kan. Kullama kunta azalla, maka semakin anda rendah adabnya ala wajhi syar'i, tentunya sesuai dengan syariat, fi akhdil ilmi, memiliki adab yang rendah dalam mengambil ilmu. Kullama kanal alimu afwan azalla, artinya bukan adab yang rendah, semakin anda azalla, semakin anda merendahkan diri anda ala wajhi syar'i, tentunya sesuai dengan syariat. Ya, kita enggak boleh gulu terhadap ustaz, terhadap syekh. Kita merendahkan diri di hadapan dia dengan adab yang tinggi. Fi aqdil ilmi kullama kana al-alimu aktsara iqbalan alaik. Maka semakin itu pula seorang alim akan semakin fokus dia terhadap anda. Wa li hadza tajidu, oleh karena itu anda mendapati, anna aktsara ahli ilmi, bahwa kebanyakan para ulama, lahum khawasun, mereka memiliki penuntut ilmu yang khusus. Ya, yang selalu menyertai syekhnya, jadi qori'nya, yang bawain kitab syekhnya. Ya, nah, ini kita dapetin ini. Taib. Wa hadhil khususiyatu raji'atun, dan kekhususan ini kembali ila anna hadzal muta'allima, bahwa kembali kepada pembelajar ini, kana muta'addiban fil ilmi. Ya, ini yang para penuntut ilmu yang khas dari para masyayikh, mereka memiliki adab dalam lafadznya, wa fi ta'amulihi, dalam interaksi dia dengan syekhnya, wa fi kalamihi, dalam ucapannya, wa fi harakatihi, gerak-geriknya ma'a syekhihi, terhadap syekhnya. Ya, mimma ja'ala syekhahu, yang hal ini akan menjadikan syekhnya yasiku fihi, akan percaya kepada dia. Wa yuqbilu alaihi, syekhnya juga akan fokus kepada dia. Ya, wa yu'tihi minal ilmi, syekhnya akan memberikan dia ilmu. Ma la yu'tihi ghairahu, ya, ilmu yang tidak syekh berikan kepada orang lain. Wa yu'tihi min tajarubihi, syekhnya juga bukan hanya memberikan ilmu, memberikan kepada dia pengalaman hidup, fil hayatihi, ya, pengalaman hidup, ma'al ilmi wal ulama, ya, pengalaman hidup dia yang syekhnya berinteraksi dengan ilmu dan ulama, fil umur wa fil waqi', dalam berbagai perkara, dalam berbagai kejadian, bima la yufiduhu ghairu al muta'addib ma'ahu, ya, dari hal-hal yang ini syekh tidak memberikan faedah ini, ya, kepada ya orang yang enggak beradab. Fa hadhihi na'khudha min hadis Jibril, maka yang seperti ini kita ambil dari hadis Jibril alaihissalam. Na'khudha aidan min kisatil Khadar, kita ambil juga adab ini dari kisah Khidir ma'a Musa, bagaimana beradabnya Nabi Musa alaihissalam fi suratil Kahfi. Wahia hariyatun bita'amuli, dan ini semua sangat layak untuk direnungkan, fi adabi talibil ilmi, dalam adab menuntut ilmu. Nah, fadhal wakilah. Bismillah. Qala syarih rahimahullah, qawluhu ya Muhammadu akhbirni anil islami ay ij'al kalamaka li khabaran, wa hadha su'alun an naw'in min anwa'id dini ana wahuwa al-islamu al-muta'alliku bil-a'mali al-zahirati. Fasa'ala anil islami, thumma sa'ala anil imani, thumma sa'ala anil ihsani, ila akhiril hadithi. Wafi qawlihi akhbirni dalalatun ala anna nabiya sallallahu alaihi wasallam mukhbirun, ay yanqulul khabara anil islami an rabbihi azza wa jalla fi dhalika. Wahadha muwafiqun lima huwa mutawatirun fi syariati, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama huwa muballighun lid-dini 'anillahi azza wa jalla kama jaa fi ba'dil ahadithi al-qudsiyyati Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih. Qauluhu qala sadaqta wa hadza fihi ajabun mudaf nanti takwil masdar mudafun ini. Ajabu an yas'ala wa yusaddiqa. Wa hadza fihi laftun tibahi sahabati. La mudaf tanpa tanwin. Laftun tibahi. Laftun tibahi sahabati. Ila hadhihi al-masaili kaifa yas'alu wa yusaddiqu. Fal muta'allimu idza ata bi uslubin fi su'ali yalfutu lafata yalfitu. Yalfitu an-nadhara liyastafida al-baqiyati al-baqiyata ma'a ilmil mas'ul. Al-baqiyatu fa'il. Oh. Liyastafidu al-baqiyatu liyastafida liyastafida al-baqiyatu ma'a ilmil mas'uli fa inna hadha uslubun uslubu husnin min asali uslubun hasanun uslubun hasanun min asali bita'limi syar'iyyati wa dhalika liyastafida minhu al-akharuna li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'rifu anna hadha jibrilu wa tasdiquhu lahu dalun ala hadha biwuduhin. Nah, kemudian Jibril bertanya, ya Muhammadu, ya, boleh ditanya gak antum irobnya siapa namanya? Hah? Apa irob Muhammadu? Hah? Munada. Munada apa? Munada kan ada banyak tuh. Mudaf, syabih bin mudaf. Nakiroh maksudah, nakiroh geru maksudah. Munada maksudah. Lah, mufrad alam. Ya. Mufrad alam. Ya. Hah? Iya, mufrad alam maksudah. Taib. Yang maksudah geru maksudah itu cuman nakiroh. Ini munada ma'rifah dia kan, mufrad alam, alam. Taib. Kalau mufrad di dalam munada berarti dia bukan lawan dari mustasna atau lawan dari jamak. Berarti kalau disebutin dalam bab munada, bab la nafiyah lil jinsi, kalau disebut mufrad berarti dia lawan dari apa? Hah? Lawan dari jumlah atau syibul jumlah. Tayyib barakallahu fi. Ya Muhammadu akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Ai ij'al kalamaka li khabaron. Ya. Jadikanlah ucapanmu sebagai kabar bagiku, karena kan dia minta kabar. Wa hadza su'alun an naw'in min anwa'id din. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang merupakan jenis dari jenis-jenis agama, ala wa huwa al-Islam. Ala wa huwa, alanya itu apa itu? Ala. Lokohal bukan. Ala, apa itu ala? Apa? Buah kilah. Hah? Siapa? Itu ala apa namanya ala? Hah? Ala harfu al-istiftah. Ya, ala harfu al-istiftah atau harfu intibah gitu. Peringatan ya. Dan ketahuilah yaitu Islam, al-muta'alliqu bil amali adh-dhahirati. Yang berkaitan dengan amal-amal zahir. Fasa'ala 'anil Islam, maka Jibril beliau bertanya tentang Islam. Summa sa'ala anil iman, summa sa'ala anil ihsan. Ya, bertanya Islam, iman, ihsan. Ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Wa fi qaulih, dalam ucapan Jibril, akhbirni, kabarkan kepadaku, ini dalalatun ala anna nabiyya. Ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhbirun. Adalah sosok yang mengabarkan. Maksudnya apa? Ai yanqulu al-khabara. Beliau hanya mengutip, menukil kabar anil Islam, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, beliau mengutipnya an rabbihi fidalik, dari Rabb-nya. Bukan dari kantong beliau sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya melainkan apa yang diwahyukan padanya. Wa hadza muwafiqun lima huwa mutawatirun fi syariati. Dan ini selaras dengan yang mutawatir dalam syariat ini, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam innama huwa muballighun. Beliau hanya penyampai, juru penyampai. Lidin, ya, dari tentang agama ini beliau menyampaikan anillah, dari Allah. Kama ja'a fi ba'dil ahadisi al-qudsiyati, sebagaimana terdapat dalam sebagian hadis-hadis qudsi, ya. Qala an-nabiyyu, ya, kata sahabat Nabi SAW bersabda, fi ma yarwi an rabbihi. Ya, beliau bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Ya. Bahkan Abu Hurairah mengatakan yarwihi an rabbikum azza wajal. Beliau meriwayatkan dari Rabb kalian azza wajal. Ya. Terkadang wahyu yang datang kepada Allah, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah itu dengan dua metode. Metode Jibril, ya, sebagai rasul, dan metode langsung yarwi an rabbih. Ya, hadis-hadis qudsi itu tanpa perantara Jibril. Enggak langsung beliau riwayatkan. Nah, selain dari itu enggak boleh. Kalau ada zaman sekarang, ya, ya khudul ilma anillahi mubasyaratan, misalkan dia ngambil ilmu dari Allah secara langsung. Ya, fi ma arwi an rabbi, ini kadzab. Ya. Saya diriwayatkan dari Rabbku. Ra'aitu Rabbi fil manam. Wah. Saya, nah, itu, ya. Nightmares, mimpi buruk. Yang datang bukan Allah, yang datang apa? Setan. Ya, qala sadaqta. Wa qawlu qala sadaqta. Jibril kan bertanya, kemudian setelah menjawab, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Anda benar." Umar kan takjub. Ya, kami kaget. Yas'aluhu yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia yang benerin. Ya, hadza fihi ajabu ayas'ala wa yusaddiqu. Inilah. Ya. Ajaibnya beliau yang bertanya, beliau yang membenarkan. Wa hadza fihi, dalam hadis ini juga terdapat faedah apa? Laftun tibahi sahabah. Ya, ini menarik perhatian para sahabat ila hadhil masail, kepada beberapa pertanyaan ini. Ya, kaifa yas'alu wa yusaddiqu? Bagaimana dia bertanya tapi beliau benerin sendiri? Fal muta'allimu idza ata bi uslubin. Jika seorang pembelajar, jika dia datang membawa pertanyaan dengan berbagai uslub, gaya bicara visual yang dalam gaya bicara dalam pertanyaannya tadi, ya, yalfitu an-nadhara, itu akan menarik perhatian. Liyastafida al-baqiyatu, supaya yang lain al-baqiyah itu bisa mengambil faedah juga. Ma'a ilmil mas'ul. Ya. Padahal itu sudah diketahui oleh orang yang ditanya. Ya. Fa inna hadza uslubun hasanun, gaya bicara yang sangat bagus, uslub yang sangat bagus, min asali bi ta'lim asy-syar'iyyah, ya, yang diantara uslub-uslub pengajaran syar'i. Makanya kan hakikatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa di akhir hadis, ya Umar atadri man isail, kamu tahu enggak wahai Umar siapa yang bertanya? Ketika Umar mengatakan Allah Rasulullah alam, apa kata Nabi? Itu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, itu Jibril yang sedang mengajarkan. Artinya Jibril itu beliau bertanya, hakikatnya itu beliau sedang mengajarkan para sahabat. Mengajarkan adab, mengajarkan Islam secara keseluruhan, berita-berita gaib. Ya. Karena kalau Jibril enggak tanya, mungkin para sahabat enggak ada yang inisiatif nanya. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Gitu. Mana lagi tadi? Ya. Wa dzalika liyastafida minhu al-akharun. Nah, yang demikian ini nanti yang lain bisa ambil faedah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifu anna hadza Jibril. Karena Nabi tahu ini orang ini adalah Jibril. Wa tasdiquhu lahu, dan bagaimana Jibril membenarkan jawaban dari Nabi? Dalun, ini menunjukkan ala hadza, mengenai hal ini biwuduhin, dengan jelas sekali. Enggak mungkin sahabat nanya kemudian sahabat ini, "Anda benar wahai Nabi." Wah. Enggak ada say, yang seperti itu. Ya, ngetes untuk ngajarin sahabat yang lain itu enggak ada. Taib. Ah, Sri Marwan, faddal. Kabelnya kan. Oh, kalau wali mah enggak perlu pakai gituan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala. قوله قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ذكر ذكر أركان الإيمان ستة الستة itu naat dari arkan ستة وهذه الأركان جاءت fil Qur'ani aidan minha khamsatun mutatabi'atun ja'at fi qawlihi azza wa jalla kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qawluhu azza wa jalla walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyina wa qawluhu ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi wa kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida wa fil qadari jaa qawluhu azza wa jalla inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadarin fa usulu hadhil arkani ja'at aidan fil qur'ani wa hadhil arkanu as-sittatu hiya allati ubbira anha bi arkanil imani wal khamsati allati qablaha bi arkanil islami ma ma'na kauniha al khamsatu wal khamsatu ma'tuf kepada al-arkan wal khamsatu allati qablaha bi arkanil islami ma ma'na kauniha arkanan lil imani apa irupnya arkanan Syekh Marwan kaunu ma'na kau oh ini Syekh khobar khobar apa kan khobar kaun na'am karena kaun masdar dari kana dia beramal seperti kana terus nalhadu mas'alatan muhimmatan yang bagi yuntabaha laha wahiyya anna lafdo arkanul islami walafdo arkanul imani lam yarid fi syai'in minan nususi falam yarid annal lil islami arkanan wala anna lil imani arkanan wa innama abbara al ulama'u bil lafzi rukni ijtihadan min indihim gantian Pak Yusuf baca bismillahirrahmanirrahim fa idza kana kadzalika yanbaghi an tufhama an nususa ala su'in hadal usuli antufhama an nususu naibul fa'il antufhama an nususu ala du'in ala du'i hadal asli ala du'i hadal usuli asli wa huwa anna at-ta'biru bil arkani innama huwa fahmun li ahli al-ilmi fa wa fahmuhum sahihun bila syakin li'anna ar-rukna huwa ma taqumu alaihi mahiyatus sayi fasyai'u la yutasawwaru qiyamuhu illa biwujudi arkanihi fa ma'na dhalika annahu idha takhallafa ruknun annahu idha takhallafa ruknun minal arkani ma qoma al-bina'u fa idha takhallafa al-imanu bil qadari ma qoma bina'ul imani aslan li'anna ar-rukna fi ta'rifil istilahi huwa ma takumu alaihi mahiyatus syai'i fa idha takhallafa ruknun lam yakum asy-syai'u aslan yakni lam yakum asy-syai'u wujudan syar'iyan li anna qiyamahu mabniyun ala takamilin takamuli arkanihi nah Wa qawluhu qala fa akhbirni anil iman. Kata Jibril, kabarkan pada saya tentang iman. Kata Nabi, engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka Nabi SAW menyebutkan di sini rukun iman yang 6. Wahadil arkanu, dan rukun-rukun ini terdapat di Al-Quran juga. Di antaranya ada yang 5 rukun awal yang datang secara berturut-turut. Ya, semisal dalam firman Allah, kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya beriman pada Allah, malaikatnya, kutubihi wa rusulih, itu kan. 4 berturut-turut. Walakinnal birra, namun kebaikan itu, man amana billah, 1, wal yaumil akhir, 2, wal malaikah, 3, wal kitab, 4, wan nabiyyin, nabiyyin rusul, 5. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, aminu billah, 1, wa rasulihi, 2, wal kitab, 3, alladzina nazzala ala rasulih, yang Allah yang diturunkan pada Allah turunkan pada rasulnya, wal kitab alladzi anzala ma'ahu min qabl, ini kitab juga, wa may yakfur billahi wa malaikatihi, nambah malaikat, 4, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, tambah yaumil akhir, 5, ya faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa fil qadari, mengenai iman pada takdir itu, jaa qauluhu, terdapat dalam firman Allah yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ya, fa aslu hadhil arkani, maka pokok dari rukun-rukun ini, jaat aidan fil Quran, juga terdapat di Quran. Wa hadhil arkanu as-sittatu, rukun iman yang 6 ini, hiyalati ubbira anha, inilah yang sering diungkapkan bi arkanil iman, dengan rukun-rukun iman. Wal khamsatu allati qablaha bi arkanil islam, 5 yang sebelumnya tentang apa itu Islam sering diungkapkan dengan rukun-rukun Islam. Ma makna kauniha arkanan lil iman, apa sih makna, oh itu kok jadi rukun iman. Nal hadu mas'alatan muhimmatan, nah lihat, berarti kita sini sedang membahas, memperhatikan sebuah permasalahan yang penting, yan bagi an yuntabaha lah, yang sepatutnya diperhatikan dengan seksama. Wahia anna lafdhul arkanil islam, yaitu lafadz arkanil islam dan lafadz arkanil iman, aslinya lam yarid fi syai'in minan nusus, enggak terdapat di Al-Qur'an, di sunnah, ya enggak terdapat tuh lafadz rukun iman, rukun Islam. Sama nanti pada kajian fikih, rukun salat, syarat salat, dan ya. Namun para ulama menetapkannya sebagai rukun, kalau ini tidak dikerjakan tidak sah salat, wudu gitu misalkan. Ya. Falam yarid anna lil Islam arkanan, juga enggak terdapat dalam nas Islam juga memiliki rukun-rukun. Wala anna lil iman arkanan, juga sama, iman memiliki rukun-rukun. Wa inna ma abarul ulama mengungkapkannya bi lafdz rukni, dengan lafadz rukun. Ini dari mana? Ijtihadan min indihim. Ini ijtihad dari mereka. Ya. Dan ini disepakati. Wa idza kana kadzalik, kalau memang demikian, fayan bagi antuf hama an-nususu ala dawi hadzal asli. Maka nas-nas yang berbicara tentang iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya dan seterusnya itu dipahami dengan landasan ini. Wa huwa anna ta'bir bil arkan, ya, bahwasanya ta'bir, ungkapan dengan rukun-rukun, innama huwa fahmun li ahli ilmi. Itu hanyalah pemahaman dari para ulama. Wa fahmuhum, pemahaman mereka, sahihun bila syakin, itu benar tanpa diragukan. Li anna rukna, karena yang namanya rukun itu apa? Ma taqumu alaihi mahiyatu syai. Ya, yang substansi sesuatu itu berada di dalamnya. Ya, berada di atasnya. Fa syai, sedangkan sesuatu la yutasawwar qiyamuhu. Tidak dapat dibayangkan, diasumsikan keberadaannya, ya. Itu tidak bisa dibayangkan qiyamnya, berdirinya si substansi tersebut, illa biwujudi arkanihi, kecuali dengan keberadaan rukun-rukunnya. Fa makna dzalik, maknanya annahu idza takhallafa ruknun minal arkan, apabila satu rukun tidak terpenuhi dari rukun-rukun yang ada, maqama albina'u, maka bangunannya, apakah bangunan iman, bangunan Islam, itu tidak akan berdiri. Ya, fa idza takhallafa al-iman bil qadar, misalkan apabila tidak ada iman pada takdir, maqama binaul imani aslan, maka tidak bisa terbangun bangunan iman sama sekali. Li anna rukna fit ta'rifil istilahi, karena rukun dalam definisi istilah, huwa ma taqumu alaihi mahiyatus syai', ya, yaitu yang substansi sesuatu itu berada di atasnya. Ya, fa idza takhallafa ruknun lam yaqumi syai'u aslan. Apabila satu rukun aja enggak ada, maka sesuatu tadi itu tidak ada sama sekali. Yakni lam yakum asy-syai' wujudan syar'iyyan. Maka semuanya itu ya, berarti tidak ada keberadaannya secara syar'i. Li'anna qiyamahu mabniun 'ala takamuli arkanihi. Karena berdirinya sesuatu tersebut itu dibangun di atas kesempurnaan rukun-rukunnya. Cukup sampai sini, nanti kita akan bahas mengenai perbedaan antara rukun iman dan Islam kalau tidak terpenuhi salah satunya. Beda antara rukun iman dan Islam. Artinya ada orang enggak puasa, dia tetap dikatakan muslim. Ya, selama menetapkan wajibnya puasa. Ada orang enggak beriman sama malaikat, maka dia tidak disebut mukmin. Ya, nanti Syekh akan menjelaskan di sini. Kenapa kok beda iman dan Islam? Ada orang enggak haji, pendapat yang paling kuat dia enggak kafir. Ada orang enggak mau beriman sama hari kiamat, dia kafir. Padahal cuma satu aja kan? Dia beriman sama Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, beriman sama takdir, tapi dia enggak suka beriman sama hari kiamat. Maka dia kafir, tidak dianggap mukmin, ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma